pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Senin 5 September 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syekh Ardiansyah. Senjata yang ditenteng pemburu ternyata milik purnawirawan. Delegasi Aceh ikut pertemuan iklim dunia di Meksiko. Bocah Ulegli tewas terseret arus saat mandi di pantai Pasiaron. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, penyidik Polres Aceh Jaya sudah mengetahui siapa pemilik senjata api jenis senapan serbu SS-1 yang digunakan oleh tiga pria untuk berburu burung rangkok dan harimau di wilayah itu Jumat lalu. Senjata itu ternyata milik seorang purnawirawan TNI yang ia sewakan kepada para pemburu dengan sistem bagi hasil. Dari Aceh Jaya, Sa'adul Bahri melaporkan. Kapolres Aceh Jaya AKBP Riza Julianto mengatakan, tersangka mengaku bahwa senjata yang mereka gunakan untuk berburu diduga milik salah satu purnawirawan TNI yang tinggal di kawasan Selawah. Senjata itu disewakan dengan sistem bagi hasil. Sebagaimana diberitakan, tiga pria ditangkap petugas saat intelkam Polres Aceh Jaya pada Jumat lalu di sebuah warung kopi di kawasan Desa Kuala Bakung, Kecamatan Sampoinin, Aceh Jaya, karena tak bisa menunjukkan izin kepemilikan senjata api tersebut. Ketiga warga yang diamankan itu adalah Kafrawi 34 tahun dan Adinur 33 tahun, warga Desa Lamtamon, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, serta Fauzi 38 tahun, warga Desa Matai, Kecamatan Sampoinin, Aceh Jaya. Sebelum ditangkap, ketiga tersangka mengaku sudah sering berburu satwa liar ke hampir seluruh hutan di Aceh menggunakan senjata api ilegal. Saat ditangkap di Aceh Jaya, mereka ternyata baru saja berburu di Tapak Tuan, Aceh Selatan, namun tak membuahkan hasil. Sudarlun, delegasi pemerintah Aceh 29 Agustus hingga 2 September 2016 mengikuti pertemuan tahunan Satuan Tugas Gubernur Bidang Iklim dan Kehutanan atau Governors Climate Forest and Task Force GIPC di Jalisco, Meksiko. Dalam pertemuan yang dirangkai dengan konferensi tingkat tinggi kedua iklim Amerika tersebut, pemerintah Aceh diwakili Kadis Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun, dan Kepala Bapedal Aceh, Iskandar. Dari Banda Aceh, Jamaluddin melaporkan. Untuk diketahui, GCF merupakan forum satuan tugas para gubernur di dunia yang memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan secara lestari, peduli terhadap perubahan iklim, serta secara bersamaan berupaya mengembangkan inovasi untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan melalui platform pembangunan rendah emisi di tingkat provinsi atau negara bagian anggota GCF. Staf Dinas Kehutanan Aceh, Dedi Hadi, yang mendampingi delegasi Aceh mengatakan pertemuan itu diikuti oleh delegasi dari 35 negara bagian anggota GCF, di antaranya Indonesia, Brazil, Peru, Amerika, Spanyol, Afrika Selatan, dan Meksiko. Sementara konferensi tingkat tinggi kedua iklim Amerika diikuti delegasi 23 negara di benua tersebut. Menurut Dedi, dalam sesi panel kepemimpinan GCF pada Kamis lalu, Kadis Kehutanan Aceh Husaini Syamaun menjadi penerima penghargaan 2016 Everyday Hero Award. Penghargaan itu diserahkan pimpinan sekretaris GCF, Profesor William Bort. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dedikasi terhadap upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan hutan di Aceh. Sudarlun, Idawati binti Rashidin, 11 tahun, bocah asal Gampung Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, minggu pagi tewas di Pantai Pasiaron, Kecamatan Jangkabuya, Pidijaya. Korban tewas akibat terseret arus saat asik mandi di pantai tersebut. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Sekretaris Abu Laut Pidijaya, Abdullah Yusuf mengatakan, Idawati pergi ke pantai Pasiarun bersama neneknya dan rombongan lain untuk berwisata. Ketika tiba di pantai, bocah Idawati segera mandi laut bersama dengan tiga teman senjawatnya. Namun saat asik mandi, tiba-tiba Idawati dan dua rekannya terseret arus laut. Warga yang melihat kejadian ini segera melaporkan pada nelayan setempat. Namun usaha nelayan yang memberikan pertolongan hanya berhasil menyelamatkan dua bocah, sementara Idawati hilang di bawah gelombang. Sekitar setengah jam kemudian, nelayan dan warga yang melakukan pencarian akhirnya menemukan Idawati dalam kondisi tak bernyawa. Setelah dievakuasi ke Puskesmas Bandar 2 guna divisum, berikutnya jenazah bocah itu dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Dalun Pasar Newton Lamdom, Banda Aceh saat ini kembali terbengkalai setelah ditinggal sejumlah pedagang. Pasar tersebut sebelumnya sempat dijadikan pasar bongkar muat sayur-sayuran yang masuk dari luar Banda Aceh. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Pasar dua lantai itu terdiri atas dua bangunan yang didirikan dalam dua tahap oleh pemerintah dan CSR salah satu BUMN. Saat ini tidak ada satu orang pun pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Padahal fasilitas pasar ini sangat memadai, yaitu puluhan kios, los pedagang sayur, musala, dan area parkir yang luas. Rahman, seorang pedagang di dekat pasar mengatakan, beberapa waktu lalu pasar itu sempat menggeliat karena dimanfaatkan sebagai pasar batu giok. Namun seiring menurun minat masyarakat terhadap batu, pasar itu kembali sepi sehingga beberapa bagian platform sejumlah toko mulai tampak rusak. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Banda Aceh Rizal Junaidi mengatakan pihaknya segera menghidupkan kembali pasar itu. Sepinya pasar itu karena keberadaan yang tertutup oleh jumlah ruko. Saat ini di lantai dua pasar itu sedang dilakukan renovasi untuk dijadikan kafe agar suasana pasar kembali ramai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darulun petugas Dinas Kesehatan Lok Sumawe kembali menemukan mie mengandung boraks dari dua produsen yang berjualan di Pajak Inpres Lok Sumawe. Namun bagi kedua produsen tersebut masih diberikan pembinaan. Dari Lok Sumawe, Saiful Bari melaporkan. Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Lok Sumawe, Dr. Lasmita menjelaskan, selama ini pihak Dinas Kesehatan rutin melakukan pemeriksaan terhadap berbagai makanan yang dijual pedagang di Lok Sumawe. Ini dilakukan dalam upaya melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. Seperti beberapa hari lalu, pihaknya kembali melakukan pemeriksaan terhadap sampel mie yang diproduksi sejumlah produsen di Pajak Impres Lok Sumawe. Dari sejumlah sampel mie yang diperiksa, hanya mie di dua produsen yang masih mengandung borak, sedangkan asal borak dari air abu digunakan untuk membuat mie. Dr. Lasmita menyebutkan, sesuai data yang ada, sudah berulang kali pihaknya menemukan mie yang diproduksi kedua produsen itu mengandung borak. Tapi untuk kali ini masih tetap diberikan pembinaan. Bila ke depan kembali ditemukan mie mengandung borak, maka akan diambil tindakan tegas. Darlun Abbas, 60 tahun, warga Kampung Melur, Kecamatan Taduraya, Nagan Raya, Sabtu sore ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam parit kawasan PT Pajar Baizuri, tepatnya di Blok 10 dan 11. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi mengatakan sebelum ditemukan meninggal dunia, Abbas yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual kangkung itu kerap mencari kangkung di kawasan perkebunan kelapa sawit menggunakan becak motor miliknya. Namun pada Sabtu pagi, korban sebelumnya sempat pamit kepada keluarga untuk melakukan rutinitasnya mencari kangkung di kawasan dusun Danau Indah, Desa Kulung Hitam, Kecamatan Tanduraya yang berjarak sekitar 10 km dari rumahnya. Karena tak kunjung pulang, anak korban bernama Toli, 15 tahun, berusaha mencari sang ayah ke lokasi tempat biasa Abbas mencari kangkung. Toli sontak saat menemukan sang ayah dalam kondisi tidak bernyawa dalam parit Blok 10 dan 11 PT Fajar Baizuri, Kecamatan Taduraya. Darulun pertarungan bertajuk Derby Aceh antara Persiraja melawan PSBL Langsa berlangsung alot di Stadion Hadi Murtala Lampineng, Banda Aceh, Sabtu malam. karena kedua tim sama-sama berambisi ingin menang dalam partai terakhir kompetisi Indonesia Soccer Championship Seri B tahun 2016. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Pertandingan Derby Aceh kemarin berlangsung keras dan panas. Saling dorong antar pemain membuat petugas keamanan dan ofisial kedua tim masuk ke lapangan. Ketegangan kembali terjadi akibat protes kubu Langsa setelah pemainnya Firdaus diganjar kartu merah. Unggul jumlah pemain, Persiraja pun berhasil mencetak gol melalui sundulan M. Fani Aulia di menit ke-76. Pemain Langsa ngotot untuk membalas, namun pertandingan benar-benar terhenti sejak menit 84. Pasalnya, pemain Langsa memprotes wasit yang dinilai telah meniup pelanggaran untuk pemain Persiraja karena takut wasit memilih mundur perlahan dan akhirnya melarikan diri ke arah pintu keluar yang dijaga pihak keamanan. Panitia pelaksana pun resmi menghentikan laga dan Persiraja menang 1-0. Hasil pertandingan ini bakal menjadi sejarah yang menambah panas Derby Aceh dalam kompetisi mendatang. Rivalitas kedua tim bakal beraroma balas dendam untuk saling menghabisi, terutama PSBL yang harus kehilangan tiket babak 16 besar yang sudah di depan mata. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 5 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Alun, wassalam.